Ada pertanyaan dari IG Ramdhani Umar 9255. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, saya punya luka di bagian kaki. Luka ini bernanah. Ketika saya sholat, apakah sholat saya sah kalau keluar nanah dari luka tersebut? Maka ini pembahasannya hukum apakah nanah itu najis atau tidak. Dan sebab itu maka mayoritas jumhur ulama mengatakan ketika kita luka, yang pertama kali keluar adalah darah, setelah itu muncul cairan yang disebut dengan sodid, kemudian setelah itu dia menguning menjadi nanah disebut dengan qayh. Maka cairan nanah itu adalah najis. Oleh sebab itu maka dibersihkan, dikeringkan, setelah itu barulah sholat. Andai keluar saat sholat, sedikit ma'fu anhu, dimaafkan, diampunkan. Kalau ada ustadz yang mengatakan cairan dan nanah itu tidak najis, maka dia mengambil pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Adapun mayoritas jumhur ulama mengatakan bahwa cairan nanah yang keluar itu adalah najis. Kalau terkena ke kain, maka mesti dicuci, dibersihkan. Dalil ulama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Diharamkan kepada mereka, bagi mereka yang menjijikkan. Nah, karena nanah cairan itu menjijikkan. Wallahu a'lam bishawab.